أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد إلا الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه إلهنا أسألك بالاسم الأعظم وجهه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا تدعينا ونحمده على نعمة مسونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غائب ربي أجمعين وبالهادي توسلا فنودنا كل الأنبياء والمرسلين وآله مع الأصحاب جمعا أنت وسلا وكل التابعين وكلنا بأمر الله وكل الأولياء والصالحين خص به مريم نار في رتبة التمكين مرقا والوزن جمع الشريعة واليقين وذكر العيد رؤوس القطب أجنى عن القلب صدى للصلاة دقينا عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وبه تدينا ولا ننسى كمال الدين سيعدان قديم الحال تجلى بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يحم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المؤمنين ونختم بتحسين العزم بقول الله لا يقدر على وستر الله مسبول على وعين الله ناظرة إلى ونختم بالصلاة على الإمام لكل خير شافعي إلهينا سلك بالاسم لا بجاه المصطفى فرد أيضا بسم الله مولانا ابتدى ونحمده علانا فينا السلام على ذلك زينا Thank you. Lord, in every kind. الخلق يا رب يا طبيب دودنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالب صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالب أحمد زكي النسبي من وصفه بالكتب من وصفه بالكتب أهلا وسهلا Bye. بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت بهيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطردت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من صوابي فضل الله على هذا الحبيب كل دور إن كان خير الخير الأنام خير الأنام فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيته في الذكر الحكيم ببشارة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك علينا مفتاح الجنة. لا إله إلا الله مفتاح الجنة. Oh, أمنت لكر جيران من سلم مزدت دمعا جرى من مقلتهم بدم أم هبت الريح من تلقاء كاذبتهم وأغمض البرق في الظلماء من يضم فما لعينيك إن كنت كفال متى وما لقلبك إن كنت السفيك يمين أيحسب الصب أن الحب منكسب ما بين منسجم منه ومضطرب لولا الزوال لم ترك دمعا على قدم ولا أردت لذكر البان والعلم نعم سرى طيف من أبواب أرقني والحب يعترض اللذات من ألم يا حبيبي بشرى لنا بشرى لنا معشر الإسلام إلا لنا من العناية ركنا غير منادم بشرى لنا معشر الإسلام إلا لنا من العناية ركنا غير منادم بشرى لنا معشر الإسلام إلا لنا بشرى لنا يا عين طريقة يا جمال المصطفى أروه بشرى بشرى لنا أبشر لنا من الهنا أزال العنا وفل يا روضة الذي شقي وصاحبيني والبكي زيارة لحبيبنا بشرى بشرى لنا الحب يعترف اللذات من آلم البشرى لنا معشر الإسلام إلا لنا من الإناية ركن الغير منادم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كلها أكرم الأمم يفئت الراس لي يا سنري أنت باب الله دنيا بشر خير من فوق ترى ترى أكرم طاهر الأخلاق وشيمي إمام وسبيا لا مصطفى توري هم أمان الأنبياء أهاتك رجعك هم إله إلا الله لا إله إلا وامدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن بقرب ظهور إشراق هذا الصراط والعيون متشوقة إلى بروج متشوقة إلى بقاء جواهر الكنوز صلى الله عليه وكل دابة لقريش نطقت بفشيح العبارة أعلنة بكمال البشارة وما من حمل في ذلك العاب إلا عدد في حمدها في قلاب من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تجل الأرض والسماوات متضمقة في انظر الخراب بملاقاة الأشرف البريات وبروزي من عالم الخفاء إلى عالم الدهور بعد تنقلي في بطونه والدهور صلى الله عليه وظهر الله في وجود بهجة تكريم وبشت في العالم الكبير ميدة تشريف وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صلاتهم بالسلام المبين لنقطة التعليم لنقطة التعيين. يا غرامي يا غرامي. سلام سلام سلام يا نبي كرمنا أجل تقويني من عهد كن فيكون يا غرامي. نبي كرمنا أجل تقويني من عهد كن فيكون يا غرامي. صلاة لم تزل تتلى عليك كم يطال النسيم تهدى إلى ملائكة صلاة السلام المبين من تهدى سلام سلام سلام يا امين سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيش سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة قصف الكلام هذا المسور يبرز نور كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور وأنفض الحق حكمه على من أتم الله للنعمة من خواص الأمة أن ينظر عند وجه الأمة دانسا لجنابها المسعود ومسارقة لا في هذا الزمان الممدود وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة الآسية وأمهما من الخور العين من قسم الله له من الصراف في القسمة الوافية فهذا الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود ففرق سوق الكمال من النور الأمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بتعظيمه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله الله الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشوق الكون Allah. السلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ومننا نهج سبيله يا الله كيه نسعى ونرشد فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله بجوار خيرك يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد والسلام المستمر كل حين يتجه مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أدم الصلاة على الحبيب فصلاته نور نور وقيم أوفى جنات مفاتيح رحمة نغم حبيب تسري الصلاة تسري الصلاة تسري الصلاة على النبي فتبعث بالندى والريح للروح الجديد وتفوق بالرضوان وتفوق بالرضوان تنثره على كل القلوب الله الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. إنكِ لجلتم بما رجعتم يا أقرب الخلق ما نكون. إنكِ لجلتم بما رجعتم يا أقرب الخلق ما نقول. قولوا رجعنا بكل خير واجتمع والوصول. قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والوصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إملونا يا زينة الوجود فطاب عيشي ولا وجودي. لولاك يا زينة الوجود فطاب عيشي ولا وجودي. ولا تحننت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله. Thank you. Nafsu angkara قد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تفيك عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسأهم بالمؤمنين ممن برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مآسلة أهلاك ليبة القوية التي ترتعد منها برائز الأقوياء من البرية ومن نصيب به تأطرت الطرق والمنازل وبأهل ذكره تطيبت المجالس وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما فاده العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الحكم كما يحسن التكريم، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا، وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظاهرة، وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك فحامل راية دعوتك الشاملة، الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفضل في كل موطن من مواطن القرب ومنهل، قاسم إمدادك بعبادك وساكن كؤوس إرشادك لأهل بدالك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. آمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العليم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا بجميع أطوالنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أسماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواجره وناه وظاهره، عم ببركته وشريف بجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأبطال منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا مسورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، رب شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأخطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب وهدمنا في العمل بطاعتك والسلك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. تقبل الله منكم منكم تقبل يا كريم. كتم ما الله مجلسنا وزل منا جميعا ببركة النور شافعنا جدوا فضلوا علينا ليل الصفا قد صبنا ونورها بيننا يقسم قد تمام الله مجازنا sembuhan bagi diri saya pribadi, bagi Habibah Radhiyah binti Abi Amir Ja'li bin Syahab, bagi Bapak Joko Tripomo dan Ibu Suharni serta Akhina Husin bin Sekar Jutri, Al-Habib Husin bin Hasan Al-Hidrus, Al-Habib Abdul Gadir bin Alami Al-Hidrus dan siapapun yang lagi sakit dari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesembuhan. Bahira Rabbana bisyukril fatihah. Semoga Allah memberi keselamatan kepada kita seluruhnya, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, kepada putra kita Dafa Ardiyat Hani dan Tiga Eskariza, keluarga Bapak Edi Haryanto Wonogiri, Bapak Selamat Wulyono, Ibu Sumarni, suami istri dan siapapun keluarga-keluarga kita, semoga semuanya selamat. Tetangga-tetangga kita semuanya selamat, rumah tangganya selamat, dalam selamat pula dalam mencari rezeki, selamat dalam menjalankan taat, selamat pula dalam menjauhi maksiat, selamat dalam menjalankan tugas-tugas amanah. Begitu pula seluruh bangsa kita, pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat kita, aparat-aparat keamanan kita, seluruh masyarakat bangsa yang kita cintai ini, semua selamat dari fitnatid dunia, fitnatid syaitan, fitnatid dajjal, fitnatid zaman. Bismillahir Rahmanir Rahim. Melahirkan Ibu Srida dari Perupuh, semoga anak yang dilahirkannya menjadi anak yang soleh-soleha, dan siapapun yang hamil, terutama putri kami tercinta Fatimah Zahra, dan siapapun yang lagi hamil, semoga Allah memberi kesehatan dalam kandungan mereka, dan semoga Allah menjadikan anak yang ada di dalam kandungan soleh-soleha, selamat zahir batin, dan selalu mendapat kemudahan, keberkahan zahiran batinah. Keluar di muka bumi ini dapat menyelamatkan kedua orang tuanya, menyenangkan kedua orang tuanya, menggembirakan orang tuanya, bermanfaat bagi kedua orang tua, bagi agama, bagi nusa dan bangsa, kedua dan bermanfaat bagi salafun salih bisyidil ta'adahan. Kita doakan yang belum punya keturunan, semoga Allah memberi keturunan anak-anak yang soleh-solehah, sehat sempurna lahiran wa batinah. Isyadil fadahan. Dan hari ini kebetulan 40 hari anak dari saudara kita Taufan yang bernama Muhammad Rifai Saputra, Muhammad Ar-Rafi' Saputra. Semoga kedua orang tuanya diberi kesabaran, diberi kerukunan, diberi keselamatan dunia dan akhirat, dan diberi pula insyaAllah anak keturunan yang soleh-solehah yang akan menggembirakan mereka berdua dan keluarga besarnya. Semoga anak Muhammad Ar-Rafi' Saputra kelak akan menjadi anak yang menanti kedua orang tuanya ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah dan rezeki wonten ke muslim wonten tamu-tamu sekal, alhamdulillah saking kalau yang namanya saya lupa semua, nanti dia disebutkan masing-masing. Yang gaya Hanif sudah senang, yang TPR sekarang orang ya insyaAllah, mudah-mudahan nanti kita bisa ada ketemu, mungkin nanti kita ingin berjumpa. Tapi saya minta sepadan dua kata Kiai Mudrik untuk menyampaikan kepada kita maaf dan ilmah-ilmah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Wa ala ali wa sahbihi amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, wa bil khusus para habaib, khususan Habibana Syekh bin Abdul Ghafir bin Abdul Rahman bin Muhammad As-Sakaf. Semoga beliau dikasih kesehatan, dikasih sehat panjang umur, sehingga bisa kita dimong sama beliau. Amin Allahumma. Berikut barokahnya kepada kita semua. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalu punika kula panjenengan sedaya amat sangat beruntung pikantuk fadhilipun Allah subhanahu, pikantuk fadhil khusus. Alhamdulillah. Muka-muka sakit istiqamah dari akan Habibana Syekh. Amin Allahumma. Kama qala Habibana wa syafi'ana wa imaman Sayyidil Mursali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis, majlis taklim, majlis zikir iku raudhatun min riyadil jannah. Awak dhewe kabeh iki ning taman-tamaning surga. Burung mati wis mlebu surga. Alhamdulillah. Awak dhewe iki gum mati wis mlebu surga meneh matine. Amin Allahumma. Amin. Allahumma ja'alna minal muhibbina mahbubin. Kula nderek matur. Muga-muga kula sampean sak kabeh didaftar kali Allah wong sing mencintai duriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dereke dawuhi para kiai NU beto dawuhipun Syekh Abdurrahman Az-Zibai teng langgar-langgar teng musala-musala teng pondok-pondok. Kula niku dulan pondok awet cilik ngantek tuwa iku kiai kula ora nate ngabari nek iki maknane kaya ngono. Ahlul baitil mushrikun apal sedaya ta? Alhamdulillah. Tambah jine wasafinuli min tofa ada iki alhamdulillah wong segara lor Semarang aliase bet wong Jogja lan wong Kebumen segara kidul aliase rawuh kabeh nang kene menungso sak jinjine rawuh kabeh sing dadi masalah iku kiai-kiaine iki lho. Kula-kula pip niku. Ya iki bisa niki sok ngumpetke maknane. Engko dileng-eling engko diunekke ning langgare dhewe-dhewe nggih. Habib duriyah Nabi. Habib arane 1 2 3. Ya. Ora bali ini ya. Duriyah Nabi Habib arane Satu, dua, tiga. Kulomong Jawa ke lo, jadi singeni lo ya. Enak prokas, kakutan besi Abdurrahman. Radiyallahu, si Abdurrahman Adibai. Ya. Satu, dua, tiga, biar mau. Duria Habib. Iki nanjake dhuwur suaraku sentek urung-urung. Sing sapa melu bakal minul ya. Sing sapa bendu bakal cilok. Sing sapa bendu bakal ciloko. Sing sapa bendu bakal ciloko. Duria Habib Ara. Sing sapa melu minul ya. Sing sapa bendu cilaka. Sing sapa bendu bakal cilaka. Sing sapa bendu kira-kira balik komriki wani ngunekin ning metes ning pondok pesantren. Wani rak ngunekin ning musola-musola. Wani rak ngunekin ning masjid-masjid. Wani napa wani? Wani wong nandotul ulama kok rak wani. Nek rak wani ya NU-ne nunut urip. Nek rak wani NU-ne ya nariki urunan. Sallallahu Muhammad. Aja wedi kesaing. Habib iku rak nyaingi awake dhewe berkahi. Berkahi dunya ngantos kamagal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing sapa wonge tresna maring anak putuku lan tresna maring wong sing tresna maring anak putuku dewi Rasulullah dijamin awake dhewe. Walah malah dadi Habib. Kek melu Habib rong dino ngono wis. Mutrik bin Abdullah bin Farid bin Mutohar asegap. Kurang ajar tak anda nih. Wong sing melu Habib niku manggune wangi. Nek irung kula pilek, nek irung sampean kan ora. Habib niku manggune wangi. Wong sing nderek Habib katut. Lah nek ora Habib wong aku Habib. Wah wis. Lang-lang belulang. Iku nek Ki Usman mulang kula ngoten. Dadi nek Habib aja ngaku Habib dhewe, oh Habib. Iku dawuh Syekh Abdurrahman Adzibai bakal selamat dunia tekan. Akhire lajengane Robi Bang Fakna bi barakatihim. Wahdina lahusna fi hurmatihim. Wa amitna fi tariqatihim. Wa mu'afatin minal fitani khususnya awak kula. Semantan atur kahula tambah nunut dungo bareng-bareng sepindah malih muka-muka tapi banasih binari nasih ahwal afiyah taubil umur bito adilah naik kula cintin umur tambah kula paringi Habib Syekh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kembali wonten tambahan penyuluhan donga. Usulan kebenaran ayam saking serakin nasaran Bapak Marto Sunto dan Bapak Suparno dan adik Andra Udin Bapak Sam. ngotot yang lagi sakit. Semoga Allah memberi kesehatan bagi mereka semua dan kesembuhan sempurna di sisi Al-Fatihah. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimakumullah dan pendengar radio Al-Hidayah yang dirahmati Allah, kalau niki insyaallah sedaya pun angsa kebagian bungkusan nggih sampun sing den mriki yayani kalih rombongan dereng ya dados kula ngelingke panitia. Alhamdulillah, tapi kula yakin juki jenengan dan mriki mboten kantor bungkusan, tapi nopo bungkusan Allah untuk orang-orang yang taat, bingkisan Allah untuk orang-orang yang cinta Nabi Muhammad. Alhamdulillah saking jam pinten kula lenggah dan mriki kali kaya mudrik lan rombongan enten saking Purwokerto, enten saking Kebumen, enten saking Semarang, enten saking Bandungan, Dewa Sore terus, enten sing saking Jogja, ning Boyolali, Klaten mboten sah sebut soalnya pun termasuk rumah tangga, Surakarta dan sekitar enten di Sragen barang, inilah termasuk pulau lain pulau Semarang. Dan alhamdulillah, dewa nopo ingkang dipun sampaikan Mbak Yai Mutri. Beliau nggih gadah pondok dan Semarang dan Metese. Yang acara setiap tahun kula nggih dugi ngawi mereka. Alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan pondok beliau tambah makmur. Terus putra-putri yang di situ santri dan santriwati menjadi santri dan santriwati manfaat bidin wa dunya wal akhirat. Sedaya sing ngurus diparingi sabar. Sedaya insyaallah guru-guru ustaz dan ustazah diparingi mudah dalam menularkan ilmu dan memberi insyaallah menjadi manfaat ilmunya di dunia dan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu rahimakumullah, selawat kan wonten terus pendinten selawat ning didi kok selawat. Sebab nopo kulon jenengan niki selawat terus. Kranten kulo yakin jenengan sedaya tresno Kanjeng Nabi. Walau cinta itu kadarnya masing-masing beda satu dengan yang lain, cinta kita ini tidak bisa menyamai cinta orang-orang yang terdahulu. Punangel Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Al-Habib Umar bin Segaf, Al-Habib Abu Bakar bin Salim, niki ingkang disanjangi pun kaya mudin nikah Habib-Habib asli. Itu luar biasa. Seperti kemarin yang kita malam Kamis yang lalu, Syekh Muhammad Al-Busiri cinta Rasulullah. Mereka-mereka ini mempersiapkan dirinya untuk membela apa yang disampaikan kekasihnya, untuk membela dan meneruskan perjuangan kekasihnya terus, tidak mungkin putus sampai ajal mereka mendatangi mereka terus. Sampai Habib Ali mengatakan, banal hubbu fi wasil fuadi manazilan. Habib Ali ini akbar bangunan-bangunan cinta di tengah-tengah atau di dalam lubuk hati. Wah, Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Ini terus luar biasa. Terus orang-orang yang sudah cinta seperti itu, yang sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbuna wa yaghfir lakum dzunubakum." Ciri-ciri manusia yang dicintai Allah ada satu, tidak ada dua. Manusia yang cinta Nabi Muhammad, lain tidak ada. Qul in kuntum tattabi'uni. Di situ Allah tidak mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'ul Qur'an, tidak. Fattabi'uni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah nanti dikira saya tidak suka Al-Qur'an. Fattabi'uni maksudnya ittiba' Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengajar Al-Qur'an kepada kita. Nanti Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengajarkan akhlak terhadap kita. Nanti Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menebarkan rahmat yang Allah berikan kepada beliau untuk seluruh alam dan umat ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya ampun salah. Lu fattabi'uni. Allah tidak mengatakan fattabi'ul Qur'an. Kalau memang dikatakan fattabi'ul Qur'an, Allah tidak akan mengatakan fattabi'uni. Ini di sini siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia-manusia ahli Al-Qur'an, dia mesti manusia-manusia yang cinta Nabi Muhammad dan dicintai Nabi Muhammad. Manusia-manusia ahli ibadah, manusia ahli zikir adalah manusia-manusia yang mesti kenal Nabi Muhammad dan dicintai Nabi Muhammad. Kalau tidak, mungkin tidak mungkin mereka orang yang dicintai Allah, mustahil. Banyak manusia yang bertopeng tetapi dia tidak mempunyai wajah. Topeng tapi orang di wajah. Wajahnya itu tidak ada, yang ada hanya topeng. Apa sebabnya topeng? Topeng ini cuma apa? Cuma tutup muka aja. Tetapi dalamnya tidak ada. Dalamnya tidak ada wajahnya. Kosong. Orang-orang yang cinta Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak perlu topeng. Mereka tidak perlu topeng untuk menutupi aib, untuk menutupi kekurangan-kekurangan wajahnya. Mereka pasti akan timbul dengan wajah-wajah nur. Wajah nur. Jadi jenengan yang ningali Mbah Salman, Popongan, Mbah Jadlawi, Mbah jenengan mungkin tiang pati menika ningali Mbah Dullah Salam, jenengan ningali mungkin Mbah Sirot Kawatan niku, jenengan ningali mungkin insyaallah ningali Mbah Ali Maksum, Mbah Nawir Krapian, ningali masyaallah Mbah apa namanya Arwani Kudus, Mbah Turaihan Kudus, Kyai Ma'ruf Irsyad Ma'ruf Ansawi ten Kudus. Niku wajah-wajah nur tanpa topeng, langsung dilihat nikmat. Nah, saniki kadang manusia-manusia cuma bertopeng Islam, bertopeng kiai, bertopeng tadi dikatakan Habib, tapi bukan asli. Hati-hati. Ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam beberapa hari lagi kita akan menanti kedatangan bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan pundi-pundi insyaallah terus selawatan. Jamuro dari tanggal 1 sampai 12 non-stop mengadakan acara terus tiap malam. Terus Ahbabul Mustafa, Al-Hidayah, Ar-Risalah semua mengadakan selawat terus. Dan ngopo to kok selawatan bulan Maulid bareng lah niki terang gesek. Kenapa Rasulullah lahir kok bukan di bulan Ramadan? Sebab napa Kanjeng Nabi lahir bukan di bulan Muharram? Di bulan Dzulhijjah, bulan yang mulia. Rasul tidak dilahirkan oleh Allah di bulan-bulan yang mulia. Karena apa? Karena nanti manusia pasti akan mengatakan bahwa Rasul lahir di bulan mulia, yang dimuliakan bulannya bukan Rasulnya Muhammad. Nanti mungkin nak meringati Muharram. Loh, katanya. Tetapi dibuat sama Allah Subhanahu Wa Taala bulan Maulid, Rabiul Awal. Rabiul Awal ini Rabi, itu tidak pernah ada orang yang kenal Rabi kecuali kalau kecuali di dalam itu ada kelahiran manusia yang luar biasa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Rabiul Awal dipanggil atau diundang atau dikatakan manusia sasi mulut, lihat anda, Sawi. Padahal Rabiul Awal sasi mulut. Mulut siapa? Bukan mulut-mulut lesan. Maulidin Nabi Muhammad. Jadi maksud Gusti Allah, Rabiul Awal ini terangkat karena ada Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terangkat 12 Rabiul Awal. Dan unik-unik segembira. Dan daerah Eropa, daerah mana saya lihat di TV, di internet deh ini. Subhanallah, sudah senang apa? Saya lihat di Hadramut di sana. Ya sebagian besar ya. Sebagian kecil tidak senang wajar. Kayak kafe senang malah dan kiamat. Jadi alhamdulillah ini juga senang. Jadi syukuran serasa ikut kalau saya ngono-ngono. Wih, karena itu anak-anak kecil itu bulan tanggal 12 itu ngumpuli lebaran Syawal karo haji. Lah bunyi api-api mongkuane lumat kafe gembira dengan kelahiran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab napa gembira? Kalau tidak ada Rasul Muhammad lahir, tidak mungkin ada Idul Fitri, tidak mungkin ada Idul Adha, tidak mungkin ada Lailatul Qadar, tidak mungkin ada akhlak, tidak mungkin ada rahmat. Ini gini. Jadi mudeng, orang mudeng mesti ngono. Orang mudeng. Semua tanggal itu sama. Iya sama, ini podo wae iki piye. Jadi nek kafe tanggal sama iki tak gawe tanggal 15 terus piye juga. Ora tombo gaji nang kowe. Kok kafe tanggal sama? Akalmu iki. Tak gawe tanggal 15 kafe lah. Wis ayo. Sakdurunge iki tanggal 15 terus gajimu tanggal pira? Gaji saya tanggal 31. Lah kapan induke? Mulai 15 kafe. Jadi beda. Orang saya ini cedak gajian senangnya luar biasa. Kerja ya semangat. Cedak gajian. Tanggal 2.30 itu kurang 2 hari. Itu semangat. Dia menggunakan gajian. Masuk tanggal 1 sentek gajinya. Ini sudah tak males. Ini biasa. Lah makanya beda. Siapa sih ngomong kok? Beda. Itu normalnya menungsoi kaya ngomong. Aja kaya gaya lah. Aku kurang kabeh tak anggap padha gayamu. Wis iki asri manungsa. Ki metumu ki metune nang Nganjuk, lahirmu ki nang Solo, Semanggi Kidul padha wae. Wis aja gaya-gaya saya, semua hari buat saya Allah salam. Beda-beda. 12 Rabiul Awal itu beda-bedanya tanggal dan hari. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu hari yang dan tanggal yang luar biasa. Sebab lahiripun kanjeng Nabi. Sebab keranten ini lho, orang yang dilahirkan. Subhanallah. Gara-gara manusia dilahirkan ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kula jenengan ngertos pundi sing hak pundi sing batil. Keranten kanjeng Nabi lahir, kula jenengan niki selamat. Akhir zaman, umat akhir zaman, tapi ganjaran yang ngumpuli umat awal-awal zaman. Ganjaran ini mengkuli zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh, luar biasa Nabi. Maka tadi dikatakan, bagi yang mudrik ini, wong sing melu kapal itu selamat. Syekh waktu kemarin itu, Syekh Hisham Kabbani, dan Medulo, kali ini Surabaya, Mas Kulo Tumut itu. Dia mengatakan, kapal Nabi Nuh ini ki selamat keranten bisul binuh anten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uyo apa meneh kuwi ngarangna kuwi jenggot kuwi. Lah nek sing ngono kuwi. Ki memang jenengane nao dibilang menjalek manungsa model akhir zaman iki kupinge ra ono bilah. Ilok ngarang lho ngarang piye? Lah aku ki metu saka sapa? Ya saka bapakku. Waktu itu saya ada di sulbi ayah saya. Dari sulbi ayah saya masuk ke sulbi ibu. Hamil. Lahirlah saya. Nabi Muhammad ya keturunan Adam. Nuh wa Ibrahim. Nabi Ibrahim. Walau aku lah ngarang. Aku ngarang diri. Ngarang diri. Pinje. Tapi mau lutih tanggal rolas. Rabiul Awal. Aja yang orang yang sedih. Gembira. Jenengan anak lahir, aduh anakku lucu nih badan, mau dibilang mendalek. Enggak sih suir, ngerti? Ya anak tadi bang waras waras ramu jenguk, menus gembira, diambungi kanan kiri, diundangi wong sak kampung. Lah sih lumayan tuh diundangi selama. Lu kanteng diundang ke bangsa ting-ting barang. Sapa ora metu ora ngindir ngalor ngidul lho. Es ting-ting lho. Lah enak ta es ting-ting. 50 juta, 30 juta, 500 juta enggak ada masalah. Demi anak saya supaya gembira. Bayimu sedih, masih enggak mau gembira. Bayi ku gendongan kon nonton dangdut, coba mesti nangis. Ayo ora percaya coba. Mesti nangis nek ora nangis. Mbok e sing kadang nesu, diwiti anake mangan. Kowe ngopo sik enak-enak nonton diwiti anake. Tambah nangis. Iki bayi genah lagi. Maksudnya bayi-bayi yang lahir menungsoane bapak karo mbok iki kumpule nganggo donga. Nek kumpule ora nganggo donga malah justru jak selawatan nangis terus. Astagfirullah kok dadak selawat barang bayi. Tapi nek bayi tinggal lari alit-alit iki. Ibu-ibu dari sore bawa anak-anaknya. Niki waras-waras nih. Niki sehatnya sehat. Niki manusia-manusia yang selamat. Nah 12 ribu lama. Diperingati. Tempuh di mawon. Buatan ten Indonesia tak semanggi buatan. Di dunia mana meringati. Alah orang Mekah di dunia orang. Mekah orang meringati gara-gara melu kowe. Apa kowe sing melu kono orang mudeng aku ini. Lho Mekah iki kabeh ning Mekah kuwi di Masjidil Haram kalau diadakan mauludan akhirnya ora nek wong tawaf. Kake qola atadun alaina ora nek wong tawaf. Jadi alhamdulillah ning Mekah ning Madinah kuwi sing jaga masjid-masjid loro kuwi wong-wong sing anti ziarah, anti tolak al-Badru niki. Coba ora ndi? Mbah Mudri kali rombongan dugi tolak terbangan ini mah. Terus saya ada tengah babun tolak apa ora kacau ini masjid. Jadi alhamdulillah sing jaga wong sing ora seneng-seneng ini. Haram ini ya. Akhirnya tolak. Ini nikmat. Arep ziarah kubur Rasulullah sing jaga wong NU entek kuburane. Coba nek sing teko aku iki ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepik sih, kapan datang ke? Mada lagi. Jelas ini juga menduro ini. Aduh, jamian kapan datang, Beb? Oh, masuk saja, Beb. Masuk, melepu. Habis saya lunggu neng kono anak buah neng jero rabutan kuburan ini kajeng Nabi di cuit tomai cuit entek nganti bolong ape? Lagi lo, kantang wong ziarah sekarang diaturkan ni kayak mana? Yes, keliru. Ziarah dia yang aku adab. Lah makanya sing jaga wong-wong sing bangsa kuwi. Haram. Ayo, haji. Haram. Dadi aman. Jogora, remono. Masing-masing ngepingin ngecek, yo lak ruwet to. Iku berani Kanjeng Nabi aku yo aku keturunane lho. Aku saka Solo semanggi kidul ado duriae iki. Nggawa cek dhewe kan. Apa ora mumet? Jadi alhamdulillah enek wong sing nganti. Wong-wong sing apik kuwi kadang sing jaga malah wong-wong elek. Ini ora percaya. Lah aku ora ngomong wong Mekah iki elek ora lho. Aja salah ngopim kemakimen kuwi apik dhewe ora. Wong kono ki justru apik. Jadi apa? Kono iki mudeng. Memang Allah ki siapke wong-wong kaya ngono kuwi. Nggawa tuket cilik ngono, becut cilik. Ora. Haji, haram. Ayo Allah, Indonesia, haram. Doa, salam, khalas. Lawang Indonesia yang model sudrun. Oh iya benar, sing benar iki wong kono mancung sing gede dua. Sedak Kanjeng Nabi bendino ning ngarepe makom mosok kliru lah aku kene semanggi kidul kok kaya ngene berarti aku sing kliru. Wis sesuk aku ra ziarane wis. Lah. Mulai to. Dadi ora mudeng ngene ngene iki, makane dadi wong sing pinter. Belajar ning pindi? Pinter iki ning pondok. Aja belajar bangsa sekolah-sekolah model unggulan-unggulan saiki abus-abus kabeh. Ini kita akan menjadikan satu sekolah intelektual kaya ndek iki kuwi. Lambene sapa kuwi sing ngomong kuwi? Ning Jawa Timur. Aku pas delalah ning Gor Medura kuwi ngomong ning ndi dhewe kuwi? Bahwa pondok-pondok pesantren ini tidak bisa menciptakan orang-orang intelektual. Oh, lele. Kowe ki ora mudeng apa-apa. Sing ngomong sapa? Mbuh kok tak kok. kok kowe krungu wae to, Beb? Lah iki kandhani aku sih. Korane sik enak diklipping ora ngono. Ije. Nantaklet Gus Karim niku. Klippinge Gus Karim niku. Lah menungso-menungso sakniki iki arep rusak pondok. Maksudnya aja dilebokke pondok menungso niku, lebokke Indonesia supaya mempunyai umat-umat Islam yang intelektual. Ora enak sing pinter wong intelek kuwi. Intelektual kuwi nek ora dibarengi karo agama sing cara-cara pondok-pondok betul-betul pondok, ora mungkin iso nyelametke negara, mesti malah ngapusi negara. Sing maling-maling iki kira-kira sedulur wong galu-galu. Kadang wong pinter-pinter nek ditwa burine iki wis model S, ting-ting S opo S, SAG, SQP, MKP opo lho. Dawa ngono iki tetele. Maling. Tapi menten nggih wis yang pondok nggih maling lha niku nggih situ ya cilaka lah kecelakaan sedikit. Elah nasib lah nasib lah. Cuma nek malinge wong pondok maling apa? Paling-paling ya maling sarung karo malingan. Pondok. Nggih. Lha niki hati-hati pondok pesantren. Ayo bangunen. Gedekno sekolahno anakmu nang pondok-pondok ngono ben pinter. Akal iki ben buka. Misalnya di anak 20 sing mlebu pondok 5, sing liyane arep mbok sekolahke ning ndi karep mulang. Karena mbok titip nang pondok tapi bayar. Ora terus golek pondok gratis wae. Biaya anak nyun kiai niki kula titip gansal. Kiai kula titip gansal. Lha kaya ngono lha kok iki terus di anak arep dadi pinter ping gaet tok ora mbok urusi. Gak kirono, gak kirene. Lho katanya Afif sering nitipkan pondok, titip dia titip tapi yang dua aturan ngono lho. Mudeng. Nek memang ora duwe tenan, pondok iki lho mana. Pondok iki super ajib. Gara-gara lo mana pondok nganti WC ini orang enak. Nah terus ini pun bebelan itu terbuka. Ngapun tenek, sebab apa? Sebab gara-gara menungso kaya menunggu. Datang lagi pun mengenai DPR barang. Jadi nyindir DPR juga. Pondok pesantren lulusan NAR DPR. Untuk bapak DPR mereka mawon kaki aja ngurungin yang suka radio ini. Oh, jauh DPR kan ngurus apa? Apalagi dana bos-bos ini bosok-bosok. Kiriman dari pusat itu sampai ke daerah itu sakjane mulus. Sing maling-maling ya daerah-daerah ini. Maling kuafi aja. Yang tinggal ini. Bangsa di Departemen Pendidikan. Gayanya kayak mau ngapi-ngapi. Katanya ireng-ireng. Ireng ini gara-gara dipecuti setan iblis ini. Bapak ini dana untuk bapak telah turun, tapi bapak kasih saya 10%. Kalau tidak dapat 10%, dingel-ngel. Iwang-wang goyong ini, iwang Indonesia lagi. Ngaku ini ya Islam dan ahli sunnah kadang, modelnya kurang ajar lah. Iki kerungu saja nih, wangnya kadang sekolah pengajian. Tapi malingnya ya, cik goyong ngono ini terus gini, utaknya yang dikurang mudeng. Al-utaku fisilitihim. Mudeng nih. Dadi nek enek wong-wong kaya ngene aja wedi. He Ahbabul Mustofa, nek jenengan gadah madrasah, gadah pondok, kalau minta duit kebetulan ngambil duit di departemen-departemen niku, nggih, wong sapa ndupuk kira-kira misi wong e kon tempat kampleng ngono iso. Kenapa dana saya sudah di situ, Pak? Anda ini kerja sudah dikasih sama masyarakat. Lah kecik, jaluk dana 10% atau 5% gawak. Amanate, kepala sekolah niku, nggih, atau orang seperti ini akhirnya datang ke situ. Ninglah dana ini mlebu sih. Engko dana bos kuwi disimpen sik di bank. Ditaruh 4 bulan 5 bulan ben entuk dana bunga. Dipangan sik dilek. Kalau sedurun-sedurun kuwi baru dikeluarkan untuk rakyat ini, untuk masyarakat. Lare pinter anak murid ini yang di. Jadi bangsa rusaknya kalau yang ini terus di. Sudah sah sholat sisan jadi genah. Lah ini lho topeng-topeng ini lho niku maksudnya. Jadi kelihatannya wong apik gak istighfar, tahajud, gak sholat duha. Waktu saya datang ke Mijatu dan departemen ini. Minta maaf ya Pak Ustadz, saya mau sholat duha dulu. Wah iya. Tak pikir wali tenan ya. Tante ini suwi. Terakhir kongkonan karo anak buah. Takok karo Pak Ustaz iku kira-kira wae dhisik bagian pira. Ya kaya ngono kuwi arep urip piye. DPR ya kadang ngono-ngono. DPR lho jujur aja kita ngomong jujur, memang kaya ngono ora kabeh. Sing wali ya, kayak wali itu ditaruh sama Allah lah. DPR melu pengajian ini lah wali lah. DPR gak iblis. Layang buh kapan gak iblis orang tahu. Ah bapak ini sama ibu tuh iblis yang ngapin gede si Cina. Minggu tak ngenteni pelkabdawi lah. Gue biasanya pas pelkabdawi jadi apin kabdawi. Unggit sih. Siap bis model nopo sing jenengan pengen. Walalala. Tuh kok bis-bisa nih loh. Saya ditarik ngaji kabel kayak sekantenan nih. Kuwi nek kalah nggih mungkin nek kula menang kula bebasaken bis. Delalah menang ya ya bismillah ngono to. Nyingkir kabeh. Mengke insyaallah kula panjenengan kula paring al-fatih. Delalah menang al-fatihah ngono to. Terus kaya ngene anti-anti kuwi biasane sing dicedhaki bangsa pondok-pondok pesantren. Bangsa kiai-kiai kok rapi waktu. Ini mulai pilkada iki koyir-koyir. Maka di Jawa Timur tak deloki pondok-pondok iki saiki bingung kabeh. Mengapa pondok pesantren sekarang turun? Tidak seperti dulu yang titip-titip termriku sebab pondoke wis kena virus politik. Ngewangi rono ngewangi rene delalah sing diwangi kalah. Terus turun pamore kiaine. Lah bingung carane ngunggahke pamor iki piye, Beh? Selawatan. Nggih, Beh. Jenengan kadah tanggal-tanggal pinten longgar jenengan. Longgar iki nek amplopmu entek ngono lho. Aja percaya karo dhewe. Pilih sing paling umat ki donya pilih kada. Nggih, hati-hati. Tapi tidak semua. Maksud saya alhamdulillah ayo bareng-bareng. DPR yo sing api, pejabat yo sing api, polisi yo sing api, Polri yo sing api, TNI yo sing api, kabeh api. Kepingin jadi api apa? Kul in kuntum tuhibbun Allah. Melu wangui Rasulullah. Insya Allah api. Wis toh. Enak wang elek buen. Lebih begini orang melu elek. Orang itu bagian lebih. Enten tau sing ngatan. Wahai pegawai-pegawai. Sing rungugi. Jenengan kerja ten genesin ten kemawon. Walaupun kedudukan jenengan sudah kedudukan yang paling tinggi di dalam perusahaan itu. Kalau perusahaan itu berbuat satu perbuatan maksiat atau kecurangan atau penipuan, lebih baik Anda keluar dari perusahaan itu. Lebih selamat daripada Anda kerja di situ. Mangani anak bojo. Hasilnya anak bojo ini ruwet pasti. Bip, ini pangkat loh, Bip. Pulau ini mencita-cita lah, sudah sampai dhuwur. Terus kan metu ini bilang, gue bingung lah rezeki ini sehingga mbak Biro pejabat apa. Rezeki itu yang ngasih bukan orang. Rezeki yang ngasih Allah. Manusia tidak bisa memberi rezeki. Kerja itu belum tentu untuk rezeki. Loh saya tiap bulan dapat duit. Abis. Sudah dijatah sama pemerintah. Duit ini sak menek misalnya. Belum tentu untuk. Ini memang Allah tidak menghendaki. Belum untuk gaji mati. Laisa wae. Belum untuk gaji nek masalah apa. Gede dadi anu. Yang paling nikmat adalah manusia. Yang tidak pernah berbuat salah. Setiap manusia tidak berbuat salah, dia akan hidup dengan tenang. Kebohongan itu adalah satu, ya, kebohongan adalah perbuatan yang akan membuat manusia si pembohong itu selalu merasa takut dimanapun mereka berada. Itu bohong. Tapi ini orang benar, ora pernah wedi blas. Jadi ayo, jadi pegawai sing ambek sing jujur. Jadi rakyat dia sing jujur. Nabi Muhammad ngajar jujur. Nabi Muhammad mendidik kita bukan untuk mencari dunia. Nabi Muhammad mendidik kita untuk bagaimana dunia ini sebagai mazra'atul akhirah. Jadikan dunia ini sebagai tanaman-tanaman kamu untuk di akhirat yang akan kamu petik nanti buahnya di akhirat. Ojo nandur ringin roh. Ojo nandur tanaman sing tidak ada buahnya. Tanduran sing ora ana buahe. Paling gowong iyo. Wong iya rampung iya nikat nek. Suwi-suwi nek tandurane kegeden pedhur iki wedi ngono angin, bar iki ada angin lesus pedhuri. Ora ana manfaate. Manfaate gorgo ngiyup berarti sesaat. Dadi ulama-ulama, dadi menungso sing urip sing ngandur tanduran yang ada buah, nek iso buah sing larang ngoten lho. Aja buah pakel. Iki buah apa? Pace. Lah ya, nandur anggur. Ya pasti ya kena jiklah untuk manfaat timbang orang yang buah ikhlas. Cari terus tanduran ni sih kena buah. Ojo kecil tak beruang nyop sih nyop boleh nang meja pacara. Oh my darling. Aje orang semanggi kita lah darling darling barang apa tu? Habak muman bunuh my darling my darling. Ya mulai paling gong nyop nyop mana tu? Jadi sing yo ama merasa tenang iki. Nggo nyiup wit-wit yo ngono. Hati-hati. Dadi yo wit sing manfaat. Walaupun nyiup itu manfaat tapi manfaatnya luwih akeh mabrote timbang manfaate. Golek wit-wit tanaman iki ya, anggur itu ketok iso nek apa-apane iki. Tapi wis nyenengke regane larang dhewe. Ya hati-hati Bapak Ibu. Golek mutaken. Buat diri saya dan hadirin semua iki zaman ini zaman edan. Zaman saat ini menurut Kiai Misbah tondo-tondo kiamat sudah mulai terlihat. Lanang macak wadon nuli suwali e aduh ibu bapak kula emotake. Wiran ilang turut dalan kaya kewan mongkang ora meluwe dan ndak keduman. Niki zamane Kiai Misbah. Jadi lanang macak wadon niku maksudipun wong lanang-lanang wis kalah karo wong wedok. Wong lanang kon lungguh ning omah tok nyusoni anake, malah sing wedok nyusoni wong liya. Budeng niku. Kerja ngalor ngidul, golek duit sing lanang kon ning omah kempas-kempus. Udut, yu jatah kundi. Kae jatah rong lerele ora kerja karo ya rong lerenya. Sing lanang sing wedok kluyuran, ngalor ngidul goleke duit. Lah nggo apa? Dua orang wedok itu orang gak perlu yuran menunggu. Wedok itu ya toko neng omah, kerja ya kerja neng omah. Wang wedok itu ya terus dia cara ni ngumat lanange, ngumat anake, orang ngumat mong dia. Wang wedok jam itu isu istekan gontok. Mes menta al fandatu wal fandata ngudeng. Tenggurung gue, wes buat ini di kencang kencang kengono. Buka gredek iki ya delalah ora kongkonan wong. Gredek pintu dhewe karo ndodok ngono. Lah sing teko pegawe, lah model kaya kula niki. Ala apa? Duh sapa sing ngomong ora ndek nafsu? Wong wedhus iki saiki ndek nafsu kaya ngono. Wedhus iki saiki karo wedhus iki wegah wis. Wedhus iki malah seneng saiki karo menungsa. Wong tinggal iki wedhus-wedhus sing lalu-lalu niku. Ngoyaki menungsa sing ndoyak ora ngoyak wedhus iki. Duh, alhamdulillah ana rada itu beda rada pading sithik. Oh ya karo wedhus. Jadi hati-hati. Jam itu tekan pintu toko. Sing lanang sing ngorok. Anake, "Owe, sing lanang dadi mbok, kowe kok wis makan jam itu." Di SMS karo kowe. Duwe panganane anakmu sing kono, sak kocok kuwi. Botole, duwe panganane sing kono sing dalu engko cepakno ya aku kok mulai rada telat. Kaya ngono, terus akhirnya alwedok kuwi dua pacar liyo sing lanang nangis tripun istri saya mempunyai pilihan lain pepel apa ni sapa sing ngomong lan nyambut damel pepipetnya sing salah sapa pedron wong lanang ki tanggung jawab wong lanang ki sing tegas sing genah sing apik mimpin istri mimpin anak golek nafkah sing apik ora kudu akeh. Dadi wong wedok ya sing sabar, sedhit pira wae saka bojo tampa insyaallah berkah. Sing ora saiki padha naudzubillah min dalik sisi karo sisi saingan harta. Sing wedok duwe tabungan dhewe, sing lanang duwe tabungan dhewe. Delalah tabungane wedok luwih akeh. Dan sing lanang tabungane sithik. Kebetulan butuh bayar listrik orang dicuci. Mbak, aku tak jirik-jirik. Udah iso. Ini uangku. Wah iya. Akhirnya sing lanang umat bunuh diri. Timbang aku kaya ini tak nyetrum bayar. Dan ya kaya ini kita harus biaya urib. Karena seneng dunia akhirat biaya tak lele. Ayo uripo sing api. Tiru Rasulullah. sambut kedatangan bulan Maulid Nabi Muhammad dengan mengikuti akhlak Nabi Muhammad, dengan mengikuti cara Nabi Muhammad, dengan mengikuti apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad, beliau adalah manusia, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah mengucap ucapan dari hawa nafsunya. Beliau mengucap semua adalah wahyu dari Allah. Ikuti. Kalau kita mengikuti Rasulullah, kita selamat. Tapi kalau mengikuti selain Rasulullah, jangan cari jalan selamat. Bokmu mete koyo, bok susai koyo, bok tetap tidak mungkin akan menyelesaikan masalah kalau kita tidak kembali di jalan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa di Indonesia sebesar apapun bentuk masalah, sebesar apapun urusan-urusan yang di pusat, yang di daerah, urusan baik urusan-urusan korupsi, urusan-urusan banjir, urusan longsor, semua ini terjadi dikarenakan banyak manusia-manusia lupa dengan aturan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mengikuti aturan Muhammad, tidak mungkin akan terjadi kejadian seperti ini. Mari dengan adanya perjumpaan ini, kita ajak-ajak diri kita, keluarga kita, tetangga kita, seluruh kaum muslimin, muslimat dimanapun mereka berada, dan kita ajak-ajak seluruh pejabat kita, aparat pemimpin-pemimpin kita, aparat pemerintahan kita, semua pemimpin pusat hingga daerah, ya TNI Polri kita pusat hingga daerah, seluruh DPR DPR kita pusat hingga daerah, semuanya dapat menjalankan amanat ini mengikuti aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami dan bangsa ini jalan yang benar. Kami ingin menjadi manusia yang benar. Ya Allah, justru kami melihat ya Rabbi masyarakat kami kemaksiatan, perbuatan-perbuatan salah, perbuatan-perbuatan ya Allah yang salah justru merajalela di masyarakat kami. Mereka sudah tidak melihat mana yang benar dan mana yang salah. Ya Rabb, orang-orang yang benar dikesampingkan, orang-orang yang mengatakan benar justru dimusuhi, orang-orang yang menunjukkan kebenaran justru ya Allah dicaci ya Rabbal Alamin. Justru saat ini manusia-manusia kebanyakan di antara kami, mereka tidak amanat. Banyak orang yang mendapat amanat justru khianat. Allahumma ya Allah, Allah semua khianat. Jadi kami semua amanat, amanat-amanat yang telah kau berikan kepada kami. Baik, ya Allah, manusia. Kebaikan Allah. Jadi kami manusia yang benar-benar baik. Walaupun kami bukan manusia yang baik, tetapi kami ingin menjadi baik. Allahumma ya Allah, kami adalah mereka, mereka adalah kami. Kami ingin menjadi manusia ya Rabb, ahli sunnah wal jamaah, satu dalam pendirian, satu dalam akhlak, satu dalam mengikuti ya Allah perintah-perintahmu dan sunnah Rasulmu Muhammad, tanpa ya Allah terpisahkan dengan hubbud dunya wa karahiyatil maut. Ya Allah, satukan kami, jauhkan kami dan bangsa kami yang kami cintai ini dari fitnah-fitnatid dunia, fitnatiz zaman, fitnatiz syaitan, fitnatid dajjal. Ya Allah, zaman ini adalah zaman fitnah, zaman ini zaman fitnah. Kami mohon selamatkan kami, selamatkan pemerintahan kami, selamatkan TNI Polri kami, selamatkan bangsa kami, para ulama kami daripada fitnah ya Allah. Jadikan kami satu ya Arhamar Rahimin, satu dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadikan para ulama kami tidak terkena ya Allah ya Arhamar Rahimin sesuatu yang meragu-ragukan diri mereka. Jadikan mereka yakin bahwa siapapun yang meneruskan risalah Nabi Muhammad, dia akan mendapat kemudahan darimu ya Allah di berkat Nabi Muhammad. Barang siapa yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad, dia akan mendapatkan kecintaan darimu ya Allah. Jadikan kami dan seluruh ahbabul Mustafa kami, termasuk mereka manusia yang kau cintai. Allahumma ya Allah, kami mohon selamatkan negeri dan bangsa kami dari semua bencana. dari bencana banjir, dari lahar dingin, dari gempa bumi. Terutama bencana, ya Allah, yang ada di dalam hati. Jadikan bangsa kami saling menyintai. Jadikan pemimpin-pemimpin kami saling menyintai. Jadikan, ya Allah, insan politik kami insan politik yang baik. Bukan saling mencaci, bukan saling mencari kemenangan sendiri. Saling, ya Allah, bersatu untuk memikirkan rakyat dan umat. Allahumma, ya Allah, jadikan kami semua adalah hamba-hambamu yang kau dengar doa-doanya, yang kau terima semua amalnya, yang kau ampuni semua dosanya, yang kau selamatkan hidup ke depannya. Kami mohon, ya Allah, dengan kedatangan pula, ya Rob, datangnya bulan Rabiul Awal, datangkan pula kepada kami keberkahan, datangkan pula kepada kami keberhasilan, datangkan kepada kami, ya Allah, kesembuhan, datangkan kepada kami kenikmatan, datangkan kepada kami, ya Allah, wajah Rasulmu Muhammad, datangkan kepada kami rezeki yang halal, berkah, manfaat, hingga kami dapat berziarah di Mekah wal Madinah, dapat menunaikan ibadah haji dan umrah, serta berziarah di Madinah Al-Munawwarah. Wahai Tuhan kami, tangan-tangan kami mengadah kepada hadiratmu, ya Allah. Jadikan semua hajat kami dan mereka yang mendengarkan acara ini pula, yang hadir, yang membantu kegiatan Ahbabul Mustafa dimanapun mereka berada, ya Allah, ya Rahman. Jadikan doa ini doa yang akan mengantarkan kami menuju, ya Rab, surgamu bersama Nabi Muhammad. Jadikan kami semua selamat, kumpul dunia bersama Rasulullah, di akhirat bersama Rasulullah. Allahumma, ya Allah, sepulang kami dari tempat ini, kami berharap semua penyakit telah kau sembuhkan, semua kesulitan telah kau mudahkan, semua permasalahan telah kau selesaikan, semua iri, dengki, hasut, rakus, sombong telah kau singkirkan. Yang ada hanyalah, ya Allah, kecintaan dan kecintaan. Ya Rab, yang ada hanya kedamaian dan kedamaian. Kami harap, ya Allah, sepulang dari tempat ini semua permasalahan telah kau selesaikan. Terutama masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga banyak terjadi di sekitar kami, di jamaah kami. Permasalahan rumah tangga, ya Allah, masalah ekonomi, masalah anak-anak mereka yang saat ini bermaksiat, yang saat ini tidak taat, yang masalah istri, masalah suami, masalah apapun di rumah tangga, ya Allah, berkat majlis ini selesaikan semua masalah rumah tangga kami dan mereka. Jadikan rumah tangga kami dan mereka sakinah, mawaddah, warahmah, mudah dan murah rezekinya, halal, barokah. Anak-anak kami, anak-anak dan keluarga kami semua min ahlil Quran, min ahlil Quran. Kau jadikan min ahlil Quran, min ahlil salat, min ahlil ibadah, min ahlil ilim, min ahlil khair, min ahlil sunnah wal jamaah, min ahlil sunnah wal jamaah. Singkirkan kami, ya Allah, dari akidah-akidah yang akan menyesatkan dan menjerumuskan kami. Allahumma, ya Allah, hanya kepada-Mulah kami pasrahkan diri kami dan seluruh jamaah kami, seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Selamatkan, ya Allah, jadikan perbedaan antar kami perbedaan yang saling menyintai, bukan perbedaan yang saling mencaci. Allahumma, ya Allah, kepada-Mulah kami mohon, panjangkan umur kami, umur ayah ibu kami, istri suami dan keluarga kami, seluruh tetangga-tetangga kami dalam keadaan sihat wal afiat, terpenuhi rezeki halal berkah, yang hutang dapat menyelesaikan hutangnya, yang, ya Allah, lagi bermasalah dengan pekerjaan, kau mudahkan pekerjaan bagi mereka. Ya Allah, yang tadinya pernah berbuat salah, bermaksiat, meninggalkan sholat, berbuat durhaka kepada orang tua, berani terhadap istri, berani terhadap suami, berani terhadap, ya Allah, berani terhadap sesama. Ya Rab, kami mohon saat ini, malam ini, ampuni kami, ampuni dosa kami. Jadikan sepulang dari tempat ini semua damai, yang ada adalah indah dan keindahan, kenikmatan dalam mendirikan sholat, nikmat dalam beribadat, dan nikmat pula dalam menjauhi maksiat. Ya Rab, kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad, dunia dan akhirat. jadikan bumi pertiwi ini penuh dengan salawat, penuh dengan orang-orang cinta Nabi Muhammad dan mengikuti akhlak Nabi Muhammad. Akhiri usia kami dengan husnul khatimah. Akhiri usia kami dengan husnul khatimah. Akhiri usia kami dengan husnul khatimah. Bi'afiyah wala bala wala balwa wa ila hadratin Nabi Al-Fatiha. Sebelumnya saya mohon maaf seandainya ada ucapan-ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak maupun Ibu dan pendengar Radio Al-Hidayah. Sekali lagi, niat kita bukan saling menjelekkan satu dengan yang lain, tapi saling menasihati untuk berubah kembali menjadi orang yang lebih baik dari yang lalu. Mudah-mudahan masa depan kita akan lebih baik dari masa yang lalu. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna la lada ashrafna atum alayna tawbah taghsilu kulla qawba wa sallana al-awrati amin al-rawati wa ghfir li walidina rabbi iril khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند العمي وصعد عدالة الشعب والحمد لله لنا يتقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم والعفو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.